الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فضل من أعزنا الله وإياكم kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Allamah atau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang larangan berburuk sangka. Sekarang kita di bab sesudahnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab Halqid al-jariyati wal-mar'ati zawjaha. Bab tentang bolehnya seorang budak wanita atau istri mencukur suaminya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebuah asar dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, tapi asar ini didhaifkan oleh para ulama tentang seorang budak wanita atau istri dalam keadaan mencukur suaminya, termasuk juga menghilangkan bulu yang disyariatkan untuk dihilangkan pada tubuh suaminya. Bahwasanya budak wanita serta istri itu memang tidak ada batasan syariat atau tidak ada batasan aurat, afwan, antara budak wanita dengan majikannya yang laki-laki, demikian juga istri dengan suaminya. Ya, beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dakhaltu ala Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Abdul Aziz bin Qais, aku pernah masuk kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wajariyatun tahliku anhu asy'ara dalam keadaan ada seorang budak wanita miliknya beliau yang mencukur rambutnya. Wa qala an-nuratu turiqul jildata. Kemudian Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan An-Nurah, Nurah ini campuran dari garam, kalsium dan yang sejenisnya. Kalau Nurah biasanya kalau kita pakai, orang-orang Arab biasanya menyebutkan untuk ngecat kapur dinding, namanya Nurah. Nurah itu bisa melembutkan kulit ketika mau dicukur rambutnya. Artinya ketika kita dalam keadaan hendak mencukur rambut kita, apakah mencabut bulu ketiak kita, karena ini termasuk amalan fitrah yang nanti akan disebut, ataukah mencukur bulu kemaluan misalkan, maka tidak mengapa untuk menggunakan beberapa benda yang memudahkan hal itu. Turiqul jildadah, akan melembutkan kulit sehingga tidak sakit dicabut atau tidak luka misalkan ketika dicukur. Karena yang namanya silet yang tajam ketika kita mencukur rambut kita atau mencukur anah, bulu kemaluan yang disyariatkan untuk dicukur, demikian juga ketika mencabut bulu ketiak, itu kadang bisa terluka. Kalau seandainya bisa diminimalisir dengan Nurah, kalau zaman kita mungkin kapur tohor gitu ya. Orang tua dulu yang pernah mendapati pakai kapur untuk mencabut bulu ketiak, biar mudah. Ya, termasuk kalau kita di kampung, saya kalau kambing dipotong itu dipompa, ya, diambil kulitnya, setelah ngembung, siram air kapur panas, dan dikerok pakai bambu yang tajam, kulit bambu yang tajam. Ya, sehingga bulunya rontok semuanya, bersih, mudah untuk rontok. Barakallahu fikum, Nurah, ya, pakai kapur. Atau kalau didefinisikan sebagian para ulama adalah al-amlah, beberapa jenis garam-garaman kalsium atau bahan kimia apa yang anak gak tahu nama ininya. Yang jelas itu hukumnya mubah. Ketika kita misalkan mencukur rambut, mencukur, yang penting jangan jenggot. Jenggot gak boleh dicukur ya. Taib, mencukur bulu kemaluan atau yang lainnya dari bulu-bulu yang dianjurkan untuk dicukur, boleh menggunakan benda-benda atau bedak atau krim yang dijual, itu hukum asalnya mubah. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di sini boleh seorang budak wanita atau istri. Ya, boleh budak wanita atau istri melakukan hal itu. Walaupun hadisnya dhaif, akan tetapi asarnya, asar ini dhaif dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Akan tapi memang pada beberapa riwayat para salaf, ya, itu memerintahkan budak wanitanya untuk melakukan seperti itu. Ya, ada di antara mereka yang menyuruh untuk mencabut bulu ketiak. Ya, demikian juga istri. Tidak mengapa. Kenapa? Karena yang seperti ini menunjukkan tanda baktinya seorang wanita kepada suami. Kita tahu hak suami begitu besar dalam Islam. Ya, dan seorang istri tidak sepantasnya jijik untuk melakukan hal yang semacam itu terhadap suaminya. Ya. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kuntu ya afruku min saubi Rasulillah alaihi salatu wasalam almani farkan." Dalam riwayat lainnya bizufri. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dulu aku itu mengerik bekas mani di baju Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan kukuku. Dikerik. Yang sudah kering, al-mani yang sudah kering, dikerik dengan kukunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Setelah itu apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Rasulullah SAW sholat dengan bajunya. Sholat dengan baju yang tadi ada mani, bekas mani yang sudah kering di badan Rasulullah SAW, di baju Rasulullah SAW. Yang menjadi syahid di sini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai seorang wanita solehah, wanita teladan, teladan buat para kaum muslimah. Beliau radhiyallahu ta'ala anha wa arloha tidak sungkan-sungkan, tidak merasa enggan untuk mengerik sesuatu yang sebagian orang mungkin jijik. Kenapa? Karena bakti kepada suami. Ya. Demikian juga termasuk mencabutkan bulu ketiak suaminya. Ya, atau maaf-maaf mencukur kubulnya. Bulu jalan depannya. Ya, karena memang antara suami istri itu enggak ada batasan aurat. Demikian juga antara jariyah budak wanita dengan majikan laki-lakinya itu enggak ada batasan aurat. Dan ini yang sepertinya ingin dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya boleh ya bagi seorang wanita, seorang budak wanita untuk mencukur bulu yang ada di tubuh suaminya atau majikannya. Ya, karena memang keduanya enggak ada batasan aurat. Allah Azza wa Jalla menyatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada siapa? Istri-istri mereka, kecuali kepada budak-budak wanita mereka. Yang seperti itu tidaklah tercela. Sehingga ikhwat aliman azanallahu yakum, ini diantara adab dalam kehidupan berumah tangga yang dijelaskan oleh syariat. Ya, kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab sesudahnya yang senada dengan bab ini. Qala Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahmatullah alaihi, bab naqsil ibad, bab mencabut bulu kemaluan. Ya, afan bulu ketiak. Bab mencabut bulu ketiak. Beliau membawakan di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fitrah amalan, fitrah ada lima. Al-khitan, yang pertama khitan. Yang kedua al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat qassus syaribi, menggunting kumis, merapihkan kumis. Yang kelima taklimul awfari, menggunting kuku. Baik. Wa min tariqin akhar, dari jalan yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, khamsun minal fitrah, lima hal termasuk amalan fitrah. Lima hal termasuk amalan kebersihan. Yang pertama taklimul adfar, menggunting kuku. Yang kedua qassus syaribi, menggunting kumis. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat halqul anati, mencukur bulu kemaluan. Yang kelima lakhitanu, berkhitan. Baik. Qala liman rahimani wa rahimakumullah. Beda urutan. Sedikit ada perbedaan redaksi masalah urutan amalan-amalan fitrah. Tapi hadis ini barakallahu fikum sama-sama menunjukkan tentang disyariatkannya untuk menjalankan ya amalan fitrah yang disebutkan lima di dalam hadis ini. Walaupun ternyata amalan fitrah jumlahnya bukan cuma lima. Ya, dalam riwayat yang lainnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu menyebutkan ada 10 Al-ashratu minal fitrah. Ada 10 perkara termasuk amalan fitrah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, qassu syarib. Menggunting kumis. Ya, kumis kalau udah panjang sampai menutupi bibir itu disuruh digunting. Jangan sampai menutupi bibir. Bibir atas. Ya. Kumisnya digunting. Dan ini amalan fitrah kebersihan. Barakallahu fikum. Karena kalau kumisnya sangat panjang sampai menutupi bibir, ya, kalau lagi makan, lagi minum, itu akan apa? Tidak bagus. Ya. Apalagi kalau minum susu, kumisnya ikut putih. Subhanallah. Ya. Itu penampilan yang tidak bagus dan bukan termasuk amalan kebersihan. Sehingga disuruh digunting kumisnya sampai tidak menutupi bibir bagian atas. Kemudian yang kedua, i'fa'ul lihyati. Membiarkan jenggot. Amalan fitrah. Yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ada 10. Membiarkan jenggot. Jenggot kalau dibiarkan itu seorang insan akan kembali seperti fitrahnya. Laki-laki fitrahnya berjenggot. Laki-laki fitrahnya apa? Berjenggot. Sehingga ketika laki-laki dipiara jenggotnya, dia akan terlihat rujulah. Kejantanannya. Sikap laki-lakinya kelihatan. Tapi kalau sudah digunting, apalagi kumisnya juga digunting, ya, dirapikan, dicukur, jenggotnya dicukur, akan kayak perempuan. Seperti perempuan. Barakallahu fikum. Sehingga membiarkan jenggot ini amalan fitrah. Yang ketiga, as-siwak. Amalan bersiwak. Yaitu apa? Menggunakan kayu arok, kayu miswak kalau ada. Kalau tidak, dengan yang sejenisnya. Membersihkan mulut, membersihkan gigi, gusi, dan juga membersihkan lidah. Bersiwak untuk membersihkan lidah, gusi, dan gigi. Sehingga rongga mulut menjadi bersih. Amalan fitrah. As-siwaku mutahhiratun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak itu bisa mensucikan mulut dan juga mendatangkan keridhaan bagi Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, istinsyakul ma. Amalan fitrah yang keempat, istinsyakul ma. Apa istinsyak? Menyedot air ke hidung. Menyedot air ke hidung. Ya, ini ketika berwudu. Ketika berwudu, kita dalam keadaan dianjurkan berkumur-kumur sekaligus menyedot air ke hidung sampai di khayshum, rongga hidung. Ya, menyedot air ke hidung dengan kuat. Baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, bersungguh-sungguh dalam menyedot air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali kalau kalian sedang puasa. Kalau lagi puasa, jangan disedot airnya melalui hidung. Kuat-kuat, khawatir masuk ke kerongkongan, batal puasanya. Tapi kalau selain berpuasa, sungguh-sungguh dalam istinsyaq. Disedot. Ya. Jadi sambil didorong ke atas, disedot kuat-kuat, setelah itu disemburkan kembali. Namanya istinsar. Namanya apa? Istinsar. Ya, kalau disedotnya tadi istinsyaq. Dengan kuat. Setelah itu dibuang kembali. Kalau mau dibersihkan enggak apa-apa. Rongga hidungnya dibersihkan dengan jari kiri. Dicari kotoran-kotorannya, dikeluarkan, lalu disemburkan, diistintarkan. Dibuang. Sehingga hilang kotoran-kotoran yang ada di rongga hidung. Ini termasuk amalan apa? Fitrah. Termasuk amalan fitrah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian di sana juga khususnya ketika bangun subuh. Ketika baru bangun tidur, usahakan istinsyaknya lebih-lebih serius lagi, karena Rasulullah SAW menyebutkan fa inna syaitan yabit fi khaisumi. Karena syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Syaitan itu bermalam di rongga hidung seorang hamba. Ya, sering kan ketika ada seorang mau bangun tidur, udah azan pertama, dia berat sekali. Kenapa? Ya, karena syaitannya ada di sini. Langsung bilang masih dingin. Udah dengar azan, ya, masih dingin. Masih boleh tidur lanjut lagi. Enggak usah bangun. Subhanallah. Ya, masih dikasih ikatan sama syaitan, enggak bisa bangun. Baik, sehingga ketika seorang insan dalam keadaan sudah bangun, ya, segera berwudu, dan di antara wudu, wajibnya wudu adalah istinsyak, disedot air ke hidung agar syaitan bisa dikeluarkan darinya. Ya, bermalam di rongga hidungnya. Sehingga ketika syaitan sudah keluar, sudah istinsyak, rongga hidungnya sudah bersih, maka dia telah melakukan amalan fitrah, amalan kebersihan. Baik, yang kelima. Ya, beliau alaihi salatu wasallam menyatakan waqassul azfar, gunting kuku. Rasul azfar. Ya, khatari mana azinallahu yakum. Ya, menggunting kuku, dan ini termasuk apa? Amalan kebersihan, karena kuku kita itu tempat sarangnya kotoran. Ya, kuman dan seterusnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, ya, kita dianjurkan untuk menggunting kuku, jangan memelihara kuku. Ya, sebagian kita memelihara kuku panjang-panjang. Ya, sangat jelek kalau lima-limanya dipiar. Ya, kayak apa? Lima kuku dipiar. Ya, mau pegang sesuatu begini. Ya, apalagi kalau pas gatal digaruk. Luar biasa. Ya, dan itu tasyabbuh bil hayawanat, menyerupai binatang. Ya, binatang kukunya panjang-panjang, ya, binatang buas. Dan kita dilarang untuk menyerupai penampilan binatang. Ya. Dalam sholat enggak boleh kita, ya, yan basitu ahadukum imbisatul kalbi. Jangan salah seorang kalian itu tangannya itu ketika lagi sujud tangannya dibentangkan kayak anjing lagi membentangkan tangannya. Enggak boleh. Kenapa? Kita enggak boleh menyerupai binatang. Hatta sedang sholat sekalipun enggak boleh. Angkat, yang ditempelkan telapak tangan kita aja. Jangan begini. Ya, sujud begini. Tangan dari ujung jari sampai ini ditempelkan di lantai. Itu tanda malas juga, dan itu lebih parah menyerupai anjing. Barakallahu fikum. Ya, apalagi sedang di luar sholat. Ya, kukunya panjang-panjang, dibiara. Ya, yang kukunya panjang siapa? Enggak, yang kukunya panjang apa? Hewan apa? Hah? Apa yang kukunya panjang? Kus-kus. Hah? Antum mau menyerupai kus-kus? Enggak mau ya? Anak santri jangan sampai ada yang panjang. Berapa kali ada yang tiara kuku panjang? Ya? Subhanallah, jangan. Menyerupai sebagian. Ah, saya cuma di sini kok. Untuk apa? Untuk korek telinga. Subhanallah. Ya. Jangan. Jempolnya ditiara untuk apa? Kuku jempolnya. Ya. Alasannya macam-macam. Enggak boleh. Ya. Kita dilarang. Ya. Itu perkara yang tasyabbuh bil hayawanat. Jadi amalan fitrah dibersihkan. Ya. Hikmahnya sangat banyak. Ya, sampai-sampai dunia medis dari orang-orang tabib kufar sekalipun mereka menganjurkan, memerintahkan untuk menggunting kuku, membersihkan kuku. Ya. Kenapa? Karena itu adalah amalan fitrah. Dan kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunting kukunya, maka di situ dapat pahala. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah wa ghuslul barajim, mencuci ruas jari. Barajim itu ini, ruas jari bagian belakang. Ya. Dicuci. Ini. Lekukan-lekukan jari. Cuci. Barakallahu fikum. Karena di situ juga bagian dari amalan, apa, bagian dari tempat bersarangnya kotoran, dan itu dalam rangka untuk apa? Amalan kebersihan. Ya. Terlebih-lebih kemarin ya, pas zaman wabah. Masalah afiyah. Ya, kita disuruh nyuci apa? Semua tangan kita, jari kita. Termasuk barajim, cuci. Ya, syariat Islam menganjurkan kita mencuci barajimnya. Tempat di sela-sela yang akan bisa menjadi sarang bibit penyakit. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nakful ibad, mencabut bulu ketiak. Ya, mencabut bulu ketiak. Yang ke-8, halqul anaji. Ya, halqul anaji, mencukur bulu kemaluan. Halqul anah. Ya, daerah di tempat kayak tadi bulu ketiak, bulu kemaluan, itu daerah yang sering menjadi sarang bibit penyakit. Ya, sarang bibit penyakit. Sehingga itu dianjurkan untuk senantiasa dibersihkan. Ya, senantiasa dibersihkan. Dan ini amalan fitrah. Islam datang dengan membawa amalan-amalan yang sangat mulia. Islam datang membawa perkara yang bermaslahat dunia akhirat untuk hamba. Ya, sehingga yang seperti itu disyariatkan untuk dicukur. Ya, kalau bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dicukur dengan silet, ya, atau yang semisal dengan alat yang tentunya tidak melukai. Tayyib. Ya, itu halqul anah. Yang ke-9, wantiqasul ma. Yang ke-9 adalah apa? Sederhana dalam menggunakan air. Sederhana dalam menggunakan air. Intiqasul ma. Jangan sampai kita boros-boros di dalam menggunakan air, ya ikhwah. Karena anjuran buat kita semuanya, ya, untuk bersederhana dalam menggunakan air. Walaupun kita dalam keadaan di pinggir sungai yang mengalir, ya, walaupun kita berada di samping mata air yang besar, tetap kita dianjurkan untuk memakai air dengan sekadarnya, ya. Dan ini termasuk amalan fitrah. Lebih-lebih ketika airnya terbatas. Rasulullah SAW, ya, kalau mandi itu satu sok, kalau berwudu satu mud. Ya, pernah ada seorang yang datang kepada salah seorang sahabat, saya dilupakan sahabatnya. Ya, Arif. Yakfika sa'un. Qala ma yakfini? Hah? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Qala ata. Saya dilupakan, astagfirullah ta'ala. Jadi ada seorang yang datang tanya sama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Jabir, berapa, ya, mandinya Rasulullah SAW, apa, berapa kadar mandi yang kamu pakai untuk mandi? Ya, ketika ditanya, yakfi ka sa'un, kamu kalau mandi cukup satu sok saja. Cukup satu sok. Satu sok itu 3 liter, satu kuku takaran zakat fitrah. 3 liter, 3 kilo. Jadi mandinya 3 kilo. Maka orang tadi mengatakan, mayak fini, ini gak cukup kalau saya pakai. Gak cukup. Maka kata Jabir radhiyallahu ta'ala, kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ron wa khairun minka. Satu sok itu cukup untuk orang yang lebih tebal rambutnya daripada kamu. Ya, orang yang lebih mulia, lebih baik daripada kamu. Ya, antum rambutnya enggak lebih tebal dari orang ini. Antum tidak lebih mulia. Antum tidak lebih mulia daripada orang ini. Tapi orang ini cukup satu sok. Masa antum enggak cukup? Kurang lebih gitu. Yang dimaksud Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi Rasulullah SAW kalau mandi cukup satu sok. Rasulullah SAW kalau ya mandi rambutnya tebel, beliau berkeramas, dibasahi rambutnya, badannya dibasahi semuanya, 3 liter air cukup. Ya, 3 liter air cukup. Ya. Semestinya kita mencontoh Rasulullah SAW. Bersederhana dalam menggunakan air. Karena Nabi alaihi salatu wasallam utiya bimud faya tawadda'a bih. Dulu Rasulullah SAW dikasih air satu mud. Satu mud itu 1/4 sok. Kurang lebihnya 750 ml air. Ya, 750 ml air. Lalu beliau berwudu dengannya. Satu mud. Ya. Jadi satu mud 750 ml kurang lebihnya satu botol aqua itu mungkin ya. Botol aqua itu berapa? Yang kecil. Tambah sedikit. Botol aqua yang kecil 630 ya, mili ya. Tambah lagi. Itu sudah satu mud. Itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW berwudu. Sehingga kalau kita mau wudu, ya sudahlah. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Ini amalan fitrah. Ini amalan yang dianjurkan. Jangan buka keran full. Ya, dibuka berwudu. Airnya terpancar kuat-kuat. Padahal kalau mau dibuka, yang sekedarnya, yang penting bisa membasahi tangan kita, membasahi wajah kita, membasahi kaki kita. Hala cukup. Ini cukup. Yakfi. Ya, tapi sebagian kita kalau wudu, keran dibuka lebar-lebar, tak pancar-pancar. Ya, kemudian, subhanallah. Kalau mau dikumpul semuanya, bisa jadi udah 3 liter, 1 sok. Cukup untuk mandi. Dan ini tidak melakukan amalan fitrah. Kalau begitu, dia belum menjalankan sunnah fitrah. Ya, tapi sunnah fitrah, ya, salah satunya adalah intiqasul ma. Yang ke-9 adalah mengurangi air atau bersederhana dalam menggunakan air. Ya, kalau mau tambah, tambah sedikit. Ya, mau tambah, tambah sedikit. Jangan sampai sangat banyak. Ya, mandi. Masya Allah, satu ember cat. Berapa itu? Berapa liter ember cat? 10 liter. Hah? Ya, satu ember cat masih buka keran lagi. Habis ember cat, buka keran lagi. Ya, subhanallah. Ya, kalau di rumah punya bak mandi besar, satu bak mandi besar habis. 1 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter. Habis mandi sendiri. Ya, ini namanya enggak menjalankan amalan fitrah. Ya, amalan fitrah sederhana dalam menggunakan air. Kemudian, kata sang perawi daripada hadis ini, ketika menyebutkan yang ke-10-nya, ya, dikatakan bahwasanya wa nasitu al-ashirah, saya lupa yang ke-10-nya apa. Ya, illa an takuna al-madmadatu. Ya, kecuali itu adalah berkumur-kumur. Jadi yang ke-10-nya amalan fitrah berkumur-kumur. Baik. Berkumur-kumur. Amalan fitrah. Zada Qutaybah qala wa qi intiqasul ma ya'ni al-istinja. Sebagian ada tambahan dari Al-Imam Qutaybah, Al-Imam Waqi menambahkan makna daripada intiqasul ma bersederhana dalam air yakni istinja. Membersihkan jalan depan, jalan belakang. Ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini diantara tafsiran intiqasul ma adalah istinja. Ya, membersihkan jalan depan, jalan belakang, selesai buang hajat. Fadhal iman azanallahu yakum. Ini diantara barakallahu fikum amalan-amalan fitrah yang hukumnya mustahab, tidak wajib kecuali khitan, kecuali istinsak yang tadi sudah disebutkan, ya, yang lainnya itu dalam keadaan amalan kebersihan, anjuran yang mana Islam merupakan agama yang begitu sempurna, agama yang begitu indah, agama yang mendatangkan kebersihan, agama yang mendatangkan kesehatan, Ya, agama yang begitu sempurna mendatangkan kemaslahatan untuk hamba semuanya, termasuk dalam masalah kebersihan. Allah alam suwab, nasallahu alaihi wa sallam. Kita lanjutkan bila di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.